Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nashkuruka Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhun al-a'izza wa ulama anal ajilla wa bi muqaddimah fadilatil habib Muhammad bin Salim bin Yahya mata'anallah bituli hayatih wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah fadilatil habib Zainal Abidin bin Muhammad al-Jufri bin Abdullah al-Jufri Babat, yang sama-sama kita takzimi, kita cintai, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah mensyiarkan sholawat, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghantarkan kita untuk sama-sama mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, hadirin, hadirat, azzairin, wazzairat, muslimin, muslimat, para jamaah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka hormat haul Syekh Hamim ingkang sinebat Mbah Klompro. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang sami hadir pikantuk barokahipun. Kula nambahi napa ingkang sampun dipun dawuhaken dening para habaib kala wau, mengajak kepada panjenengan semua untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kula baleni, kudu tibolan baleni soalnya ngomongi wong sing kurang cerdas. Mari kita senantiasa melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kula yakin sing rawuh ten mriki sedaya orang-orang baik. Kalau bukan orang-orang baik, enggak mungkin mau hadir ke majelis sholawat, enggak mungkin mau hadir ke majelis ilmu. Betul? Berarti ini semua orang baik. Yang acara belum selesai kok sudah pulang duluan, berarti orang yang tidak patek baik. Menjadi orang baik ini harus selalu kita pertahankan, harus selalu kita istiqomahkan. Kenapa? Karena yang namanya setan, setan niku gak bakal terima yen menungso niku dadi wong apik. Soale setan niku wis kadung sumpah, dan sumpah setan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena engkau telah menghukumku, karena engkau telah melaknatku, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat itu indah dan menggiurkan dalam pandangan manusia, sehingga manusia pada berbondong-bondong untuk melakukan maksiat, mereka semua akan tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Niku sumpahe setan. Mila ampun kaget para jamaah, kalau yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan. Contoh, nganakke duit, indah dan menggiurkan. Wong ngutangi 1 juta bali 5 juta. Ngutangi dom bayare cagak listrik. Korupsi, indah dan menggiurkan. Ora usah repot-repot nyambut gawe kangelan, entuk duit akeh. Koruptor-koruptor kae lho. Aldemenanu itu ya bikin ser-ser. Memang didesain seperti itu oleh setan, indah dan menggiurkan. Bapak-bapak ampun kaget, panjenengan nyawang bojone tonggo antimu ser-ser, nyawang bojomu dhewe blenek. Saya pernah masuk ke satu mall besar. Begitu masuk pertama, itu yang dipajang, sing didol niku semua jenis miras dengan berbagai merek. Minuman keras niku lho, Bu. Mbora digatekke kok. Itu yang dibikin indah dan menggiurkan sama setan, padahal minuman jahe, ndi jahene? Lah. Kuwi enak. Mula cepet nang diunggahke. Minuman kopi kuwi ya. Nah. Kuwi ya enak. Minuman teh kuwi ya enak. Ayo to, Bu. Minuman jahe kuwi enak. Minuman teh kuwi ya enak, minuman kopi kuwi ya enak, terus minuman kowe sek cilik kok ngomong susu kowe. Kuwi ya enak. Tapi kalih setan yang dibikin indah dan menggiurkan, dudu jahe, dudu teh, dudu kopi, dudu susu, apa? Ciu. Saya enggak tahu kenapa dinamakan ciu, ya mungkin ketika tutup botolnya dicukit itu metu suaranya ciu. Makanya diarani ciu, soalnya nek tutup botolnya dicukit muni, ayo to bareng kok. Mulane diarani, soalnya nek tutup botolnya dicukit suarane, itu yang dibikin indah dan menggiurkan. Ten gene mall niku wonten ciu dengan berbagai merek. Lah pelayane niku perempuan-perempuan cantik dengan pakaian yang seksi dan serba minim. Saya memberanikan diri untuk bertanya dengan tujuan mengingatkan, siapa tahu sadar. Mbak, mohon maaf. Mbak pakai pakaian seperti ini dilihat banyak orang apa enggak malu? Dia enggak jawab, malah balik bertanya, mohon maaf ya Pak, Bapak masuk mall sarungan nih apa yang enggak malu? Jangan-jangan Bapak enggak pakai celana dalam gitu. Aku yang batin kok ngerti cah iki ya. Udah ciunya menggiurkan, pelayannya menggiurkan pula. Milo mang titeni nggih. produk-produk mobil, sepeda motor iku nek dipasarke promo gambare mesti jejere wong wedok ayu. Ben laris, gambar mobil pinggire fotone wong wedok ayu, gambar sepeda motor pinggire fotone wong wedok ayu. Nek wong wedok kene buris-buris ora payu. Ngenyek apa nyatane ya burek-burek tenan kok. Pangapunten nggih. Terus lagi ini permainan setan. Saya pernah nonton sebuah film kok Ipin Upin. Iki film box office. Loh dipikir ustaz itu enggak pernah nonton film ngono. Film box office. Judulnya Godfather. Ini menerangkan tentang mafia Italia. Film itu berbahasa Italia. Saya paham ceritanya, soalnya baca terjemahannya itu. Nah, aku ya ora ngerti basa Italia kok. Ada seorang big boss, bos besar, itu menyuruh anak buahnya untuk membuat bar, tempat hiburan malam dengan berbagai kemaksiatan di dalamnya, lengkap. Alat-alat perjudian lengkap. Minuman keras disediakan lengkap berbagai merek dan jenis. Kamar-kamar prostitusi ditata sedemikian rupa indah. Perempuan-perempuan cantik dipajang di situ yang kulit putih, kulit kuning, kulit ya, sing coklat kaya kulitmu kuwi. Mulus-mulus, jejer-jejer, jelentrek-jelentrek kaya babi guling. Lampunya didesain sedemikian indah. Ketika udah selesai, big bossnya datang. Dia mengangguk-angguk bangga. Ini baru hebat. Ini baru hebat. Cuma sayang, ada yang kurang. Anak buahnya bertanya, apa bos yang kurang? Masa bangunan semewah ini kok tidak ada jam dindingnya? Terus bagaimana orang bisa melihat waktu? Apa jawab anak buahnya? Sungguh di luar dugaan. Sengaja bos, kita bikin tanpa ada jamnya. Tujuannya siapapun yang masuk di sini, jangankan waktu, hari pun mereka akan lupa. Sing mlebu kene iki ben lali kabeh nanggone waktu. Ini permainan setan, asik dengan maksiat, lali waktu. Kalau dalam Islam kan manusia selalu diingatkan dengan waktu. Karena memang waktu sangat penting. Maka banyak ayat Al-Qur'an yang Allah bersumpah pakai waktu. Seperti wadduha demi waktu duha, wallaili demi waktu malam, wannahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar, wasyubhi demi waktu subuh. Terus siapa ngomong wal maghribi? Surat apa wal maghribi? Islam sangat memandang penting akan waktu. Sampai saat niki niku nggih, ten kene Makkah, ten ngajenge Masjidil Haram, tepat di depan bab Malik Abdul Aziz, niku dibangun hotel 99 lantai, komplek Grand Zamzam, yang di situ terdapat 7 hotel bintang 5. Tiang-tiang sing tindak haji umroh, sing duite oke-oke, manggene ten mriku. Nek sampean ya ora iso mlebu kono. Wong kowe potongamu eman ngono. Kowe gelem haji bayar 300 juta. Sing manggon kono kuwi sing bayare 250 juta munggah. Ngono kok ngenyek. Gampang banget tersinggung sih. Di situ dibangun tower yang tingginya 700 meter. Diparingi jam ageng sangat. Niku diameternya 30 meter. Kupedi niku jame. Jam itu bisa dilihat dari jarak 25 km sudah kelihatan. Pokoknya orang kedang-dangan gunung. Mumpung urung dibantah karo cah kuwi. Angger orang kedang-dangan gunung teko jarak selawe kilometer wis ketok jame. Saking pentingnya waktu. Lah kalau setan itu selalu melupakan manusia akan waktu. Menungso kuwi ben do lali wektu. Ngerti-ngerti tua, Bahkan kadang-kadang kata sing ora sadar yen wis tuwa, orang rumangsani tuweke. Ini permainan setan. Mula akeh gaplek, pringkilan, tuwek-tuwek. Ya wis dielengke karo Gusti Allah. Rambut yang dulu hitam sudah berubah jadi putih. Yo ngeyel, panggah disemir. Rambut yang dulu hitam menjadi putih, itu artinya kan harus meninggalkan dunia hitam. Untu wis merotoli, ya sing disalahno bakul sate. Pipi wis mengkeret, ya bingung no salon, dikenceng-kenceng no. Irung disuntik bangir, lambe disuntik ndomble. Padahal wis dielingke karo Gusti Allah, tapi dilalekke karo syekh. Halo? Ngerti-ngerti engko mati. Nek wis mati, mesti gelo. Yang mati tua, gelo. Yang mati muda, gelo. Sing matine apik wae gelo. Apa maneh sing matine elek? Ketika waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ketika mati pasti ora trimo gelo ning gelu. Makanya lemah sing digong ganjeli wong mati ku karo wong Jawa diarani gelu. Cacahe wonten pitu niku gelu. Yen disambung-sambung kan dawa, unine gelu banget. Saking gelone, saking getune, maka rata-rata orang kalau sudah meninggal merintih kepada Allah, meraung-raung, meratap jaluk dibalik ke urip nyang donya meneh. Rabbir ji'uni lalli amanu shaliham fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia lagi walaupun hanya sekejap. Najan namung sekedap Gusti, kula nyuwun wangsul ten donya meleh. Umpama kok dituruti karo Gusti Allah dibalekke ten donya meleh, arep ngopo? Ora arep dadi DPR. Ora arep dadi lurah, ora arep dadi camat, ora arep dadi bupati, ora arep dadi artis. Arep ngopo? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kala. Kula badhe nindakaken amal soleh, soale mbiyen nalika urip ten donya kula tinggalke cuma mau melakukan kebaikan. Umpama saged wangsul urip ten donya meleh ngoten, namung kepengin dados tiyang sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi wong mati-mati niku kok umpama dibalekke urip meleh kare Gusti Allah ten donya niki, niki mung pengin dadi wong api. Dadi mboten bener Bapak Ibu, lek ana sing ngomong wong kuwi nek matine orang gendah, nek wong nakal matine elek, termasuk wong mati kendat, kuwi balik nang donya terus dadi uka-uka. Dadi arwah gentayangan, dadi gendruwo, dadi pocong, dadi sundel bolong. Mboten bener. Kok umpama ndekne iki iso bali urip nyang donya meneh dadi wong apik. Lah nyapa kok dadi sundel bolong? Embo ra dikatekke kok. Niki permainane setan. Lah mumpung durung, ayo dimanfaatke saestu. Kula jenengan sok-sok sembrono nyang ibadah. Salat yang merupakan ibadah paling pokok saja kadang-kadang kendel banget leh ninggalke. Nyun pangapunten, di mana-mana saya sampaikan. Banyak yang harusnya salat fardu sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung kumat dirangkep-rangkep kok salate. Usolli fardhu subhi wal dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Ngapa meneh sing nom-nom kuwi? Sing nom-nom kuwi kendel banget. Wayahe subuh nggo maraton, wayahe dhuhur gayane nyang salon, wayahe asar main badminton, wayahe maghrib lihat sinetron, wayahe isya main handphone. Awas kowe nang kuburan kena smackdown kowe. Lho, apa kabeh menungso iso digodho setan? Ternyata tidak, Bapak Ibu para jamaah. ada yang tidak bisa ditembus oleh setan. Wonten sing boten saged digodha kalih setan. Setan orang ngentalke. Siapa mereka? Pengen ngertos napa mboten? Oke, alhamdulillah. Kulo angsal bocoran langsung saking setan dhewe. Diparingi bocorane sapa sing ora iso digodha karo setan, ora iso ditembus karo setan. Kulo diparingi bocorane. Apa kancane? Makasih. Aku ya arep ngomong ngono kuwi kok wis ndisiki. Lho, ini setan piyambak sing ngomong. Wau ayate pun kula waos illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan. Manusia-manusia yang hatinya ikhlas. Tidak mampu saya goda, tidak mampu saya tembus. Ngono jarene setan. Mila monggo para jamaah belajar ikhlas. Napa mawon sing ikhlas nggih? Menjalani hidup yang ikhlas. Ayo tobu semangat ngaji ngeten iki kudu sing ikhlas. Selawatan ngene iki ya kudu sing ikhlas. Najan wektune nganti wengi ya kudu sing ikhlas. Ikhlas apane kowe ket mau gremeng ngono. Oh, gremeng ora teko-teko. Nyambut gawe nggih kudu sing ikhlas. Didik anak monggo sing ikhlas. Berumah tangga, berkeluarga monggo sing ikhlas. Kanca-kanca remaja nikah yang ikhlas mesti barokah. Ikhlas itu orientasinya ridha Allah. Ikhlas niku orientasine ibadah, patos ridane Gusti Allah. Tangleti, Mas. Kowe kok cinta karo bocah kuwi kok mbok dadekke bojomu kok mbok nikah? Ya mergo tak delok bocahe salihah, akhlake apik, bocahe ya jujur, bocahe ya setia, bocahe ya neriman. Insyaallah aku nikah ikhlas. Insyaallah niki barokah. Aja kok, Mas. Kowe kok ngrabi bocah wedok kuwi to, Mas? Bocahe ireng manis. Aku kan seneng sing manis-manis ngono kuwi. Iki ra patek ikhlas, nikah mergo ireng manis. Ini rapate ikhlas, rapate ikhlas. Ireng manis kok sik enom. Engko nek wis tuwek, ilang manise karek. Akhire sing wedo ora diramut. Mas, bojomu kok ora mbok rumat. Ora manis kok karek ireng tok. Ya wis sing wedok nelongso, sungguh kejam suamiku. Habis manis hitam dibuang. Nyuwun pangapunten, Mbak. Kowe kok gelem to, Mbak, dirabi karo wong lanang kaya ngono dapurane. Rupane elek ngono. Elek, duwite akeh kok. Sugih kok. Nikah karena kekayaannya. Ini ketika suami duwite akeh, dibelanjani akeh, diparingi duit akeh, mesti disayang-sayang. Sing lanang ngatuk langsung dirangkul banggeane, leh manggil mesra banget, papah. Papah. Dipapah-papah. Neng bareng sing lanang wis ora gablek dhuwit ya malah dipamah-pamah. Ya jadinya ya ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit. Enggak ada duit abang ditinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus, enggak ada fulus abang dikremus. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Nah, dasare mergo duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Eling satu surah dalam Al-Qur'an yang saya yakin semua jamaah niki hafal surate. Soale iki surat termasuk surat langganan sing diwaos dalam 2 rakaat salat. Rata-rata ya ana surat iki. Kalau sama niku nek salat 2 rakaat awal setelah Fatihah maca surat mesti sing pendek-pendek kuwi nggo langganan. Kaya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus kul huwaile liila inna a'taina wal asri. Itu aku ra ngandel nek potongane wong kene salat bar Fatihah kok maca surat Al-Kahfi. Soale ora hafal. Hafal ya ora ngira. Wong sing kiai ya langganan ya inna a'taina wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya semua manusia sak temene kabeh menungso iku lafi khusrin, yakti tetep ing dalam kerugian. Kerugian di sini yang dimaksud bukan dari kaya menjadi miskin. Rugi no kene iki sing dimaksud ora kok dari untung menjadi bangkrut. Para mufasir mengartikan khusr di sini masuk neraka. Mlebu neraka. Kabeh menungso mlebu neraka. Apa kabeh? Ternyata mboten. Wonten mustasnayat, ada pengecualian. Illal ladzina nyaut illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Kejaba siji wong-wong sing padha iman, diterusna loro padha nglakoni akeh leh nglakoni amal-amal soleh, telu padha saling wasiat babakan kebaikan dan kesabaran. Berarti asal orang itu beriman, banyak beramal soleh, mau saling wasiat dalam kebaikan dan kesabaran, gak bakal mlebu neraka. Mila ngapunten para jamaah, mboten leres nggih lek wonten sing matur sok mben akhirat kuwi kabeh menungso iki leren dilebokke neraka, disiksa ana kono nggo ngresiki dosane. Jenengan nate kepireng ngoten niku mboten? Menawa ora krungu berarti budek. Wong lak ge tak omongke kok. Kadang ada yang ngomong gitu. Besok di akhirat itu semua neraka sebelum ke surga itu dikopyok dulu. Ya dikopyok dan diucek-ucek dulu di neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Kalau sudah bersih baru dientas. Alas akarepku sing ceramah aku umek. Ngene iki wis tak pikir ngene iki. Lah apa bahasa Indonesiane? Diangkat. Nek dijunjung bahasa Indonesiane apa? Diangkat. Nek dientas bahasa Indonesiane apa? Diangkat. Lah kok padha? Wong ganteng oon. Ditiriskan gua anggap tempe. Uang kok ditiriskan yo. Baru dientas. Dadi kabeh dikopyok sing nyang neraka diucek diresiki dosane, engko lek dosane resik dientas baru dilebokke swarga. Lah wonten sing ngoten nggih. Itu tidak semuanya seperti itu. Memang ada manusia yang sok ndok akhirat prosese kaya ngoten niku. Sak derenge ten swarga niku disiksa riyen ten neraka nggo ngresiki dosane. Mergo swarga niku mboten saged dilebeti tiyang sing kotor. Surga enggak bisa ditempati oleh orang yang masih kotor punya dosa, harus dibersihkan dulu. Ana sing proses sing ngono. Ning mboten sedaya. Nggih wonten sing mboten usah ngangge mampir ten neraka, langsung ten swarga. Jenengan benjing milih mampir neraka riyen apa swarga langsung? Sing banter mampir neraka riyen apa swarga langsung? Kok ora potongan. Yen pengen swarga langsung nyun ngapunten wonten resepe. Mang pirengke nggih. Benjing ten akhirat. Kula niki duwe rencana. Sak karepku to wong rencana. Kok umpama dicegat karo malaikat. Anwar Zahid. Siap. Arep nanti swarga, Bro. Engko swarga wong Islam. Neraka sik emoh. Neraka sik emoh. Wong gak kurangan wong kafir. Mukmin nek kono neraka. Malaikat apa? Heh. nek kepingin langsung ten swarga ya aja sampai kotor, aja sampai rusuh, aja sampai reget, kudu bersih. Lha monggo kabeh menungso duwe dosa, kabeh menungso kotor. Ayo diresiki. Lha berarti ra yo leren mampir neraka dikopyok diresiki. Le ngresiki dosa ora kudu ngenteni sono akhirat. Kesuwen le. Ngopo ngresiki dosa kok ngenteni no akhirat? Ngresiki dosa ora kudu nganggo dikopyok nang gone neraka. Sakit tau. Dosa itu bisa dibersihkan saat kita masih di dunia ini. Bersih, bersih, sih, sih, sih. Entek resik dosane dengan cara taubatan nasuha. Asal kita mau taubatan nasuha, kapok dekok. Aja kapok lombok. Kapok lombok iki balik meneh. Sepinten katae dosa sedaya di ngapura dening Gusti Allah, mergo innallaha ghafurur rahim. Karena sifat pengampun dan penyayangnya Allah, sepiro to akeh dosane menungso, janji purun taubatan nasuha di ngapura Allah nganti bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Bisa dilanjut? Dadi ngresiki dosa mboten kudu no akhirat, mboten kudu disiksa no neraka. Ten donya niki saged diresiki sepira akeh dosamu. Oh, dosaku akeh banget. Ora penting kuwi akeh dosamu. Bagi Allah, akeh dosamu kuwi ora penting. Akeh ya wis, sing penting taubatmu. Halo. Ambok dosamu kuwi sundul. Mendung keduren langit. Molimo yo khatam bolak-balik. Asal purun taubatan nasuhah sedaya di ngapura dening Gusti Allah. Resi entek. Kados HP niku lho. HP niku mbok ana datane jutaan, karakter tulisan jutaan. Foto jutaan, audio jutaan. Video jutaan, begitu di flash lep bersih datane entek ngene apa nggih encah cilik ngarani ilang kok dosamu yang ngono sepira to akeh begitu di flash ngangge taubatan nasuha ilang lep entek. Halo. Nah, keimanan kita ini selalu diuji. Makanya ini kau tengene ayat Al-Quran ni kau, kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, orang-orang tuamu, anak-anakmu, sedulur-sedulurmu, bojo-bojomu, keluargamu, bondo donyamu sing mbok tumpuk-tumpuk, bisnismu sing kowe kabeh do kuwatir nek rugi, omahmu sing mewah-mewah sing mbok senengi kuwi lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan perjuangan agama Allah, maka tunggu saatnya Allah akan menimpakan musibah malapetaka buat kalian. Naudzubillah min. Artinya kita diperintahkan untuk selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan perjuangan agama lebih lebih dari cinta kita kepada apapun, lebih dari cinta kita kepada siapapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, untuk mencintai Allah harus melalui Rasulullah. Betul? Betul? Istiqomah nggih nderek selawat nggih. Istiqomah nggih nderek selawat nggih. Sapa wonge maca selawat sedina suwengi ping 100 ambalan, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Ya Allah, sapa wonge maca selawat saben dina ping 100 ambalan, maka dicatat di antara kedua apa ya iki ya? Kedua matanya, lebih tepatnya di batuknya sini, ini dikasih stempel cetok. Ya cetok, maksud stempel kok cerut. Stempel iki unine piye? Orang ini bebas dari neraka. Uang nang oleh stempel bebas neraka itu. Masuk no alam kubur, malaikat mungkar nake rarap neko iyo rawani itu. Begitu dilihat, cling, coba ki, wah Anwar Zahid ini. Lho no batuke kok ana celorot bebas neraka. Wis balik malaikate. Ra ngandel yo ben. Wong iki donga kok. Halo. Ayo saiki. Para sahabat sudah membuktikan, Bapak Ibu para jamaah. Kita dikasih contoh oleh para pendahulu betapa lebih mencintai Allah, Rasulullah dan perjuangan agama. Termasuk yang sak menika dipun hauli ini. Halo. Bagaimana Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada bapaknya? Hei, bapaknya Nabi Ibrahim, bapak angkat sing jenenge Azar, itu tukang bikin berhala yang dijadikan sesembahan oleh kaum ketika itu. Jadi bukan hanya penyembah berhala, Bu. Bukan hanya penyembah berhala, tapi tukang gawe. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini produsen Tuhan. Tuhane wong-wong kaum sing dorang genah kuwi. Tapi Nabi Ibrahim mboten purun manut-manut ten kene bapakne, ten kene kaum sing mboten genah niku, mencari kebenaran, menemukan Allah Subhanahu wa taala yang layak dicintai, disembah, dipatuhi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Dangu mboten kagungan putra. Nyuwun dateng Gusti Allah, dipun paringi jaler ganteng namine Ismail. Nembe lucu-lucune, nembe sayang-sayange kalih putra. Ada wahyu perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sebagai korban. Mergo niki perintahe Gusti Allah dilaksanake kali Nabi Ibrahim. Halo. Ya walaupun pada akhirnya nanti diganti domba dari surga. Itu yang mendasari syariat korban. Lah tiyang mriki mboten kok dikengken korban mbleh anak. Mboten, yen kuat sapi. Yen mboten kuat mendo. Yen mboten kuat kok cemindil bareng. Ya wis ora korban, ning kula mboten percaya kalau tiyang mriki mboten saged korban. Halo. Asline ya kuat, ning mergo eman. Lho kula kok wani ngarani eman. Wong wedhus sing nggo korban niku 2 juta, 2 juta setengah wis entuk. Setahun ming sepisan. Lah sing mbok cekeli kuwi HP-mu kuwi 5 juta punjul kuwi regane. Setahun ganti pindho, setahun ganti ping 3. Ngopo tuku HP 5 juta punjul kuat, nek tuku wedhus nggo kurban ming 2 juta kok ora kuat. Halo. Mbok ora nyaut tok. Kurban sapi ngono ae ya urunan wong 7. Arisan pisan. Lho niku entuk dienggo wong 7. Lele wong siji, sapi siji, api cuma entuk kanggo wong 7. Ning rata-rata mboten ya sapi siji kuwi urunan wong 7. Yen wong siji nggih wedhus. Dadi tuntun nang masjid. Ngono kuwi ya ora imbang kok. Sing nuntun karo sing dituntun iki lho ora imbang. sing nuntun wonge lawam wae sing dituntun kuruh. Ha kuwi kudune sing disembelih kuwi sing nuntun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bak iya iya. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajah membuktikan pengorbanan dan perjuangannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah melebihi segalanya, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan. Nalikane wonten perintah hijrah, Kanjeng Nabi diutus Allah ninggalke Mekah tumuju Yathrib, namanya ketika itu sekarang jadi Madinah. Sayyidina Ali dipuntimbali dening Kanjeng Nabi. Ali dalam Kanjeng Nabi, aku arep hijrah nyang Madinah, kue tak tugasi manggon nomahku iki wis dikepung karo algojo algojone wong kafir Quraisy. Halo, kuwabe iki arep mateni aku. Wong Quraisy niku pinter, wong kafir Quraisy niku pinter. Ibu bapak, semua suku, semua kabilah mengirim algojonya untuk sama-sama membunuh Rasulullah. Jadi nanti kalau Rasulullah terbunuh, sukunya Rasulullah yang namanya suku Quraisy niki badhe nuntut, kerepotan. Sing arep dituntut kabilah mana, suku mana, wong semua algojo dari masing-masing suku dan kabilah ikut berperan membunuh Rasulullah. Ngono tujuane. Daleme Kanjeng Nabi wis diblokade, wis dikepung algojo-algojo yang siap membunuh Rasulullah. Sayyidina Ali dipun dawuhi, aku ki arep lunga nyang Madinah, omahku wis dikepung karo wong kafir arep mateni aku. Lah kowe tak tugasi manggoni nggon turuku ya, selimutku gawen. Dadi wong-wong ben rumangsane aku sik nyang omah. Lha iki andekan terbunuh, yang dibunuh Sayyidina Ali, apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasulullah. Jajal umpama sampean kiaimu diancam karo wong, omahe wis dikepung arep dipateni. Kowe nggone nggon turuku ya, aku tak ndelik. Halo. Tanpa berpikir panjang Sayyidina Ali, bagaimana andaikan pemimpin-pemimpin orang kafir masuk langsung membacokkan pedangnya, Sayyidina Ali yang mati. Bangsane kuwi lho, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Waktu kuwi urung eneng Abu Gosok. Rasulullah keluar dengan membaca ayat. Halo. Yakin sampean wis hafal kabeh, soalnya iki teng gene surat Yasin kae. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lho algojo-algojone wong kafir yo kesirep, kelenger kabeh. Turu sak tanek-taneke. Kanjeng Nabi lewat nggih aman biasa tanpa ada gangguan. Lha wong algojo-algojo niki do turu kabeh saking taneke, ora melek-melek, ora tangi-tangi, kejaba wis mergo kenek panase srengenge. Dadi meleke mergo kepanasan kenek sinar srengenge. Wis awan mentor-mentor geragapan, "Huh, piye iki? Piye iki? Endi Muhammad e?" Kanjeng Nabi wis ilang. Nah sing maos Kanjeng Nabi nggih mandi. Nek sing maca cangkemmu kowe ana pemeriksaan karepe ben aman maca waja'alna. Numpak sepeda motor orang nganggo helm. Kene ngarep akeh polisi pas razia. Duwe donga kok waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa ghasyainahum fa hum la yubsirun. Insyaallah bareng wis cidak ya prit ketilang. Bukan karena ayat Qur'ane sing ora mandi ning cangkemmu. Ya cangkemku bareng ya. Masalah harta benda bondo donya piye perjuangane Sayyidina Ali? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kersane dipun conto. Bapak Ibu para jamaah, Sayyidina Ali niku mantune Kanjeng Nabi. Ya misanane Kanjeng Nabi nggih dipundhut dados mantu dening Kanjeng Nabi. Mbok ra digatekke kok. Terus mboten? mantune Kanjeng Nabi niku wonten sing sugih geh geh geh geh geh geh geh geh geh geh geh geh geh geh saking sugihe namine Utsman bin Affan. Tapi mantune Kanjeng Nabi niku nggih wonten sing melarat rat rat rat rat rat rat saking melarate namine Sayyidina Ali bin Abi Thalib melarat. Neng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali niku najan melarat. Nek infak, nek sedekah, piron duwene diparingke sedaya. Halo. Pernah satu ketika Sayyidina Ali pulang ke rumah menemui istrinya, Sayyidah Fatimah. Bertanya, "Wahai Fatimah, istriku sayang." Emang manggilnya selalu begitu. Rakaya wong kene, ton. Sing jawab ya setel apa tadi? Lah ton bojone di. Wahai Fatimah, istriku sayang, adakah sarapan pagi hari ini? Sayyidah Fatimah menjawab, "Mohon maaf suamiku, kekasihku." Loh, emang manggilnya selalu begitu. Makanya bu, ini tuntunan dan pelajaran. Rasulullah saja kalau panggil istrinya, ya Humaira, wahai si merah delima, ayo mulai engkau dirubah nek manggil. Papa, ada apa ma? Papa tadi katanya mau ngaret. Jadi enggak pang ngaretnya? Jadi dong ma. Nih papa ngarit udah dapat 2 sak. Nah terus suketnya ditekek di mana papa? Ya papa geletakkan di kandang. Oh berarti papa udah dari kandang tadi? Udah. Apa papa nggak ngelihat di situ banyak teletong mundung-mundung? Nggak sekalian ditimpalin teletongnya pa? Udah kok maaf, teletongnya udah papa kerukin. Yo yo, mohon maaf suamiku, kekasihku, hari ini gak ada, pagi ini gak ada yang dimasak, jadi terpaksa kita gak sarapan. Marahkah Sayyidina Ali? enggak, cuman beliau bertanya, terus masa gak ada duit sama sekali? Ada, cuma 6 dirham, ini pun duit untuk jajan anak kita Hasan dan Husain. Terus Sayyidina Ali bilang, ya wes, duit 6 dirham wi gorene tak gawane nyang pasar, tak belanjake. Engko ayo dimasak. Entuk sepiro yo dipangan bareng-bareng. Lho Sayyidina Ali sebagai suami niku nyang pasar piyambak blonjo dhewe. Bojone sampean yo tau Bu ngono kuwi blonjo dhewe nang pasar. Mboten nate. Nggih, jenengan sabar nggih ngrumati ngon-ngon model ngono kuwi. Berangkatlah Sayyidina Ali dengan membawa uang 6 dirham. Mau ke pasar, mau belanja. Belum sampai ke pasar, di tengah jalan ketemu ada pengemis, ada peminta-minta, orang tua minta-minta, ketemu kalih wong ngemis, wong wis tuwa, wuto. Siapa yang mau memberi aku karena Allah? Siapa yang mau bersedekah kepadaku karena Allah? Lho Sayyidina Ali niku lho ngerti ana wong ngemis lho duit-duit 6 dirham sing mestine arep dienggo blonjo. Wong ya urung mangan urung sarapan. Ngoten niku diparingke sedaya. Mbah ngapunten, niki wonten ning nggih ming 6 dirham jenengan tampi. Pulang Sayyidina Ali dengan tangan hampa. Ya ora sida nyang pasar wong duwite 6 dirham diparingke kabeh nyang wong ngemis. Begitu sampai rumah, Sayyidah Fatimah melihat Sayyidina Ali enggak bawa belanja. Mas, dari teko pasar ngeblonjo nendi? Cerita Sayyidina Ali, "Maaf sayangku, aku tadi enggak sempat ke pasar, belum sampai pasar ada pengemis, akhirnya duit 6 dirham tak kasihkan semua." Sayyidah Fatimah langsung, "Alhamdulillah, suamiku berada dalam pertolongan dan kasih sayang Allah." Cara wong wedok kene. Heh, duit mek kuwi iki mbok kekno kabeh. Wong lanang guwop. anake dhewe kaliren kemenyek. Sok dadi wong sugih. Duit dikek-keke wong. Wong lanang edian. Subhanallah. Sayyidah Fatimah mboten, alhamdulillah. Suamiku berada dalam pertolongan dan kasih sayang Allah. Lajeng Sayyidina Ali dawuh, ya wis Dik, aku tak nyang Rasulullah. Biasane Rasulullah ku entuk hadiah. Menawa kena tak gawa mulih dipangan bareng-bareng. Berangkat Sayyidina Ali menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dereng ngantos daleme Kanjeng Nabi. Tengah perjalanan Sayyidina Ali ketemu kalih wong tua nuntun unta, ageng sangat untane. Sayyidina Ali ditimbali, "Mas, tolong Mas mandek, Mas." Sayyidina Ali berhenti, kemudian deket sama orang ini bilang, "Mas, aku njaluk tulung, nopo, Mbah? Aku arep adol unta iki lho, Mas, nyang pasar, dek pasare sik rada adoh. Aku saya, aku gak kuat. Tolong sampan dolke ya, Mas." "Oh nggih, Mbah. Kula dolke. Pinten niki?" "Wis pokoke teko aku 100 dirham, Mas. Engko payu pira? Luwihe teko 100 dirham iki peken gawe sampean. Padahal untone niku gedhe banget." "Nggih, Mbah. Wis, Mas, aku ngenteni kene, sampean gawa nyang pasar." "Nggih, Mbah." Budal Sayyidina Ali dereng ngantos pasar. Ketemu karo wong diceluk, "Mas, nuntun-nuntun gede banget arep nyangdi, Mas. Unta niki badhe kula sadi ten pasar. Lho arep didol, Mas. Tak tukune wae piye, Mas?" "Lho napa jenengan nggih badhe tumbas unta?" "Iya. Monggo yen ngersake. Jenengan tumbas pinten? Tak tukune 700 ya, Mas." Lho Sayyidina Ali iki modele ora kaya blantik-blantik saiki. Ane blantik-blantik saiki rak ngomongnya ya ora entuk iki mau wis bar dinyang wong 900 kok. Sorry ya para blantik-blantik yang datang. Sayyidina Ali mboten ngoten, Sayyidina Ali malah, "Pak kok larang banget, Pak. Iki asline dudu untaku dhewe, Pak. Aku mung ngedolke. Iki untane wong aku dikongkon ngedolke teko wonge 100 dirham. Lah engko payu pira luwihe kanggo aku?" "Yo yo Mas, iki unta iki 700 dirham regane. Iso luwih, mula aku ngenyang 700. Entuk apa ora Mas tak tuku 700. Yen sampean ikhlas nggih monggo." Dibeli 700 dirham. Sayyidina Ali kembali kepada pemilik unta. Duit 700 niku diparingke kabeh karo Sayyidina Ali. "Mbah, untane wau ditumbas tiyang 700 dirham. Cara blantik saiki. Mayu 200 kok, Mbah." Jarene sing duwe unta, "Nak, aku mau ngongkon sampean lak ming 100 teko aku, berarti yo tak trimo 100, 600 kanggo sampean." Diterima sama Sayyidina Ali, pulang sampai rumah dikasihkan ke istrinya Sayyidah Fatimah, taruh di atas meja. Kaget Sayyidah Fatimah, "Mas, duit seko ngendi semene oke? Zaman kerja apa kok untuk duit semene oke?" "Istri yang baik seperti itu, Bu, nek diparingi duit karo bojo ki diurus. Halal haramnya kuwi lho. Saman yo ngono." "Pret. Masa wong wedok tau mikir ngono kuwi, sing penting akeh lah ngono to. Oh nyatane rata-rata lek diparingi duit karo bojone sing diomong apa? Engko mau iki. Harus diurus. Mas, samanku kerja apa? Bayarane piro? Kok entuk duit semene oke iki duit teko ngendi? Iki nek duit orang genah, engko tak pangan, dipangan anakmu dadi daging, daging haram, dadi getih, getih haram. Kullu lahmin nabata min haramin, fannaru aula bi. Ning sampean ora kudu dalil ngono. Soale ora iso. Pemenate mbok iki lere sudut lahi sallallahu alaihi wasallam. malah ditapuk lambemu karo bojomu kowe. Lho harus seperti itu toh. Diurus, lagi golek dadi getih haram, daging haram terus piye? Ning wong wedok saiki lah ora ngono toh modele. Pokoke duit akeh. Mbah ra digatekke. Wis, Dek, iki trimon, aku tak nyang Kanjeng Nabi. Cerita nyang Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali badhe sowan ten daleme Rasulullah berangkat. Begitu sampai ke rumah Rasulullah, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pintu dibukakan, Rasulullah menyambut dengan senyum dan berkata, Ali, yang cerita aku dulu atau kamu duluan? Dengan bijak Sayyidina Ali menjawab, anta ya Rasulullah, engkau yang cerita duluan wahai Rasulullah. Kanjeng Nabi terus cerita, Ali, ketahuilah kejadian yang baru saja kamu alami. Kakek-kakek pengemis tadi sesungguhnya adalah malaikat Jibril. Sing dadi wong ngemis kuwi mau malaikat Jibril ditugasi Gusti Allah nggo nguji imanmu. Kowe lolos. Lah sing adol unta kuwi ngono malaikat Israfil. Sing nuku ontone kuwi ngono malaikat Mikael. Kok ngerti? Kanjeng Nabi ora ngerti kowe iki ya ngono. Orang yang imannya kuat, tawakalnya kepada Allah mantep, keikhlasannya tinggi. Ning dunya wae niku lho wis dikeki balesan dening Gusti. Orang yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah kuat, selawase gak bakal rekoso uripe. Bakal diparingi selamat dunya akhirate. Amin Allahumma. Mula monggo Ibu bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Masa karepku toh. Wah kok umek modelmu. Mong yo. Monggo kula panjenengan ibadah niki atine didasari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Menurut Sayyidina Ali, ibadah itu hitnya ada tiga. Hit iki maksudnya duduk obat nyamuk. Kok baikon malam. Iki koyok hit tangga lagu menunggu lo bro. Tingkatan ibadah itu ada tiga. Halo, diteruskan betul. Ibu bapak para jamaah, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kula urut. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Dadi wong gelem nglakoni ibadah mergo yen ora dilakoni ibadah wedi disiksa ning neraka. Ibadah seperti ini digambarke kados pembantu sing purun tandang gawe nglakoni penggaweane mergo wedi karo juragane, mergo wedi karo majikane. Dadi lek pas ana majikane, lek nyambut gawe ya tuwenanan, ya nyapu, ya kora-kora, ya masak, ya umbah-umbah nganti manuk-manuk diumbah. Gatel. Tapi lek majikane ora ana, wis pokoke sak genahe lek nyambut gawe. Nek perlu ora dilakoni penggaweane. Utawa seorang anak buah yang mau menjalankan tugasnya karena takut sama bos dan komandannya. Ketika ada bos, ada komandan, kerjanya sungguh-sungguh. Begitu enggak ada bos, enggak ada komandan, wes asal-asalan, sak genahe, nek perlu ya ora dikerjake. Murid sekolahan yang mau mengerjakan tugas-tugas di sekolah karena takut sama gurunya, karena diawasi gurunya, karena takut enggak naik kelas, karena takut enggak diluluskan. Mbara dikateke kok. Oh, ya dikateke berarti mripatku sing blereng. Atau ngantuk apane? Nyawang wong kono, nek nyawang kene ngantuk, lek nyawang kono melek. Atau seorang istri yang mau melayani suaminya dengan baik karena takut gak dikai blonjo, karena takut dikempros karo bojone, wedi diamuk, wedi gak dikai blonjo. Atau seorang ustadz yang mau ceramah karena takut orang dibayari. Gue menengok, gue tak jahit lambemu bisa. Ini rahasia ya aslinya. Loh, ini ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Loh, umpomo kok Gusti Allah orang gawe neraka, ya ora gelem ngibadah, ora gelem nyembah Gusti Allah. Andaikan enggak ada siksa neraka, dia enggak mau beribadah, dia enggak mau menyembah Allah. Gambarannya rak ngono kuwi to. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga. Purun ngelampai ibadah mergo pengen dilebokke swarga. Niki gambarane seperti pedagang atau pemborong yang mau bekerja karena profit keuntungan. Yen ono untunge ya dilakoni, yen gak ono untunge ya ora dilakoni. Seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas di sekolah karena ingin naik kelas, karena ingin lulus. Seorang pegawai yang aktif, disiplin karena ingin naik pangkat. Emboh. Seorang ustadz yang mau ceramah soalnya mergo pengen oleh matur suwun. Mulane ngono ku gak entuk. Ana ustadz ceramah kok tujuane golek duit, golek bayaran. Dosa kuwi. Dosa, dosa. Ceramah kok tujuane golek bayaran, golek duit. Tapi luweh dosa meneh lek ana panitia ngundang ustadz kon ceramah ora dikei duit. Luweh nemen kuwi. Seorang istri yang mau melayani suami karena kepingin blonjone ditambahi, mereka pengen ditukoke kalung, ditukoke gelang, ditukoke cincin. Niki jelas gak beres. Karena materi. Ayo wau. Dadi lek diblonjone oke, sing lanang disayang-sayang. Orang njaluk pijet pokoke buk marot dimek-mek. Atek rata, sing ledhok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Neng bareng sing lanang ora ndedhit, ora diblanjani. Mbok-mbok sing lanang pegel dik. Aku nampung mergawe ku wesel kabeh dik tolong dipijeti padha pegele. Ora wong lanang tok sing pegel, wong wedok ya pegel. Malah nek diitung luwe pegel wong wedok timbang wong lanang. Wong lanang ngono mek apa ta mergawe yang mek 8 jam tekan omah turu melek-melek ya mbat. Wong wedok lho sekesuk utuh sampai tekan saiki yo rong leren. Mulai isu wis korah-korah, isah-isah, olah-olah, umbah-umbah, resik-resik omah, ngeramut bocah-bocah, bar kuwi esek nanggone sawah, awake lungkrah saya bengi lagi nggayer diluk wis digugah, dikongkon begak. Ya Allah. Ben salah ora turu-turu. Ini mesti dadine orang genah. Ketika dikasih belanja lebih, kayak duit oke, nek ngladeni apik, tapi lek duite sithik lek ngladeni sak genahe. Wong sing lanang yo mesti ngrasake sorok. Arep lunga ganti kelambi, kelambine kotor, gremeng to. Ngubah kelambi kok ora resik. Nah sing wetu enteng nek jawab, "Mblanjani kurang 500.000 njaluk resik." Gore sing 500.000. Jatahe deterjen. Engko lak resik klambimu, sak untu-untumu tak resiki. Karena materi. Njaluk gaweke kopi, bareng kopine dadi disuguhke pahit sing lanang gaber-gaber to. Pahite kaya ngene iki ora dikek gula to piye? Mblanjane kurang 700.000 kok. Gorene sing 700.000 tak tokane gula, kok tak huruki gula kowe kok. Lah iki lek diterus-teruske gawat lho. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Pas waya hot-hote. Memang orang yang itu ngomong hop hop mudun sik mudun sik kene kurangannya yang 1 juta kere sik. Nah engkau dilanjut ini rati kaya mudun rasa medingkring. Ben halo halo. Jadi gelem ngibadah mereka pengen dilebokke swarga. Lah kok umpama Gusti Allah orang gawe swarga ya ora gelem ngibadah, ora gelem nyembah Gusti. Mulane ora bener. Nah, yang ketiga, ini yang motivasinya sangat tinggi, levelnya sangat atas. ibadah yang dilakukan berdasarkan cinta, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi karena dasar cinta, semata-mata berharap ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita belajar bareng-bareng. Nyuwun pangapunten mboten parang tersinggung, soale rata-rata kula panjenengan iki dereng saged mencapai tingkat niki. Rata-rata kula panjenengan nggih gelem ngibadah ya mergo diweden-wedeni neraka, mergo diiming-iming swarga. Awas lho ya nek ora salat neraka, akhire salat. Awas lho ya nek ora poso Ramadan ra iso mlebu swarga, akhire poso. Awas lho ya sing duwite akeh-akeh kuwi ora gelem nang lunga haji, nek mati Yahudi apa Nasrani neraka lho ya, akhire daftar haji. Mula wonten wali wedok seorang sufi yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Webat Bu. Nyai Rabi'ah Al-Adawiyah niku nek qiyamul lail nek tahajud suwengi niku saben bengi tahajude 1000 rakaat. Sami nggih kali ibu-ibu mriki? Praketek. Wong lek ahli tahajud niku wajahe cerah bersinar, ora jemburis-jemburis ngono. Wajah apa ngono kuwi? Ya ora ngenyek ngono gayane ditakoni nek tahajud 1000 rakaat suwengi kok nggih. Wong ahli tahajud iki dapurane ora ngono kuwi. Padha wong padha jemburise ambek aku kok. Minta ge ukuran kan awakku dhewe. Wong kowe bareng ngene iki gelem selawatan mergo bareng karo bibmu, bareng karo bib Zen. Ngono to? Ngene iki pengalian, Bro. Kowe nyapa dikongkon nggo rebana, pengalian. Kowe ben ora ngeplaki bapakmu. Akhirnya tanganmu dialihkan ben ngeplaki rebana. Niki jeniuse para wali biyen ngono kuwi modele, pengalian. Demikian pula lambemu, Bu. Kowe karo bibmu karo bib Zen dijak selawatan, itu biar bibirmu indah, berkah dan terjaga, tidak menjadi duri-duri yang tajam yang bisa menusuk-nusuk hati dan perasaan suamimu yang sudah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu. Petingkiringan bibirmu akhirnya berkah. Timbangannya mbok nyelatu bojo kuwi ya dosa, mbok selawatan ganjarane oke. Ngono lho. Kok ya mbok ana sing ngaram-ngaramke, mbok ana sing ngafir-ngafirke ben wong cocot-cocotnya sendiri. Mensirik-sirikan wong atine urung kebuka kok. Lho nyatane iki sing mbikin Indonesia damai iki ya majelis-majelis selawat kaya ngene iki. Lah kowe apa tau krungu ana tawuran antar jamaah selawat ngono kuwi? Heh. Tau jamaah koplak kuwi. Jamaah selawat kok tawuran, ora ana critane. Aman Indonesia anggere gelem kaya ngene iki. Lah gek saiki negarane awak dhewe iki berusaha untuk dibentur-benturkan dengan perbedaan sekte, perbedaan aliran, perbedaan agama, perbedaan faham. Ben geger Indonesia iki ben kesro, ben kacau. Apa wae pengin ngono kuwi? Kaya kae nenggone sebagian negara Arab kae. Kae penduduke yo sing akeh yo Islam agamane ning perang saudara. Bom semliweran terus. Urip ora iso aman, ora iso tentrem ibadahmu, ora iso kepenak kowe. Kowe nang nggone Indonesia ngene iki lak penak to, ora tau terganggu mbok nglakoni ibadah model piye. Jajal kowe umpama pas wayah ngaji penak-penak ngene iki. Lah marana bom nyasar kaya buyar ora karo-karuan to. Jajal kowe. Lha iki sing nyasar ora bom kok malah roti sing nyasar. Lho, gak barokah piye. Lah wayah enak-enak ngaji kaya ngene iki nang marana dor. Lah ngono kuwi piye kowe? Heh? Ya sepurane wong jenenge bom yo ngagetke. Lho kok sampean wong bae iki kaget tok. Sorry bro. Ya apa maneh sampean? Ngono lho. Halo. Lho jenenge bom yo ngagetke ngono kuwi, Ibu. Apa ana bom suarane kok crut ngono kuwi? Kuwi abome bojomu kuwi. Kudu cracrut ngono kuwi. Lho kondisine aman nek gelem selawatan. Apa mana bapak-bapak kok gelem angen-angen? Ngapunten ya, kowe pas ngeloni bojomu. Lah pinggirmu kok terus ana bom. Kowe gak melayu karo kontal kantul ngono kuwi. Njajal. Lah terus bariki selawatan maneh ndonga ngono lho. Kowe iki disambung. Lah iya iya. Monggo belajar supaya mbah rati katek ya. Kula zamanku disindir oleh Rabi'ah Adawiyah. Nyai Rabi'ah Adawiyah niku nate satu ketika berlari-lari mengitari pasar kota Basrah. Tangan kanannya bawa api, tangan kirinya bawa air. Sambil berlari-lari mengitari pasar kota Basrah. Di tangan kanan ada api yang bahasa Inggrisnya the oncor, dan tahu menengok sing ceramah aku kok, dan tangan kirinya bawa the kendi. Orang-orang yang melihat kan pada heran, kemudian bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nyai Robi'ah, kok aneh banget kayak melayu-melayu ngumeti pasar, tangane tengen nyekel obor, tangan kiwa nyekel kendi, karepe apa? Nyai Robi'ah menjawab, dengan obor di tangan kananku aku akan membakar surga sehingga surga apinya berkobar-kobar dan panas. Ben ora ana wong sing ibadah mergo pengen mlebu swarga. Swargane panas kok. Geni tok. Dengan air di tangan kiriku ini, aku akan memadamkan api neraka, tak goyang neraka ben mati genine. Dadi ora ana wong ibadah ki mergo wedi geni neraka. Ini sesungguhnya adalah sindiran buat kita yang mestinya ibadah itu ngabdi nyang Allah karena cinta golek ridane Gusti Allah. Tapi rata-rata ibadah kula sampeyan yo wih mergo wedi neraka mergo pengen swarga. Halo. Laki-laki Nyai Robi'ah Al-Adawiyah berdoa dengan munajat cinta yang sangat indah. Kenging kita tiru. Munajate ngeten. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, maka jangan pernah dekatkan aku dengan surga, jauhkan aku sejauh-jauhnya dari surga, jangan pernah ciumkan kepadaku aroma surga. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang terdalam dan berikan kepadaku siksaan yang paling pedih di dalamnya. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cinta, maka curahkan kasih sayang, ampunan dan ridhomu kepada aku. Indah bingit. Ya indah banget tuh loh. Munajatnya Robi'ah Al-Adawiyah yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hidup ini memang harus ada cinta. Kenapa? Karena emboh. Lanjut Badan. Hidup ini harus ada cinta. Karena cinta itu luar biasa. Love is the power of life. Aku dhewe ora roh artine. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup ini kalau enggak ada cinta akan terasa hampa, tak bermakna, tak berarti. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagaikan bantal tanpa iler. Dan hidup tanpa cinta bagaikan hidung tanpa umbel. Hati yang kosong dari cinta itu akan mengeras dan membeku. Bahkan tubuh kita, badan kita ini kalau enggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, pasti jadinya ya hidup segan, mati tak mau. Lebih-lebih namanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang sahabat itu yang bercerita kepada saya. Dia itu punya anak masih kecil, Bu. Umurnya baru 5 tahun. Tapi sejak kecil anak ini sama orang tuanya sudah betul-betul ditanamkan cinta kepada Rasulullah melalui dongeng, melalui cerita, melalui kisah, sehingga betul-betul terpatri kecintaan kepada Rasulullah dalam hati si anak yang baru umur 5 tahun ini. Pada suatu ketika lewat tengah malam, si anak yang baru umur 5 tahun itu di teras rumahnya dia menggelar kelasa. Apa bahasa Indonesia ya? Ayo kuwi beber tikar. Dia beber tikar di teras rumahnya. Kemudian itu lewat tengah malam, kurang lebih jam 2:30 malam. Jam 2:30 malam. Ini anak yang baru umur 5 tahun bangun. Nggelar kloso ning terase omah, ditotoni jajan-jajan, dikei ngombe-ngombe, ditata rapi. Orang tuanya melihat itu kaget, terus ditanya, "Nak, jam segini kok beber kloso nyang teras. Ngopo to, Nak?" Jawaban, "Arep ana tamu, Bapak. Arep ana tamu." "Tamu sapa, Nak? Bapak karo Ibu gak duwe tamu. Rasulullah arep teko, Bapak. Rasulullah arep teko." Diperhatikan terus tingkahnya anak itu oleh orang tuanya. Tidak lama kemudian orang tuanya, bapak ibunya melihat si anak ini seakan-akan sedang bercengkrama, sedang bermain dengan seseorang. Bapak dan ibunya menangis dalam hati. Betulkah anakku didatangi oleh Rasulullah? Benarkah anakku sedang bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tasik 5 tahun, sing wis gerang-gerang ini. Ya Allah, moga-moga kula panjenengan saged pinanggih Kanjeng Nabi. Walaupun hanya melalui mimpi lah saiki. Wong sing iso ngimpi kepanggih Kanjeng Nabi niku sing atine bersih. Nek model ya termasuk aku barang niki angel. Wong guyumu kok kaya ngece ning model. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya paling tidak ada kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak langsung mohon maka sing selawatane Habib. Engko nek aku melu selawatannya ingin Habib saken. Soalnya aku jelas kalah ngono. Ya ono bagiane dhewe-dhewe. Kok umpama ora ono Habib ngene ya selawatan aku. Sungkan. Kalah pangkat nek ngene. Menang. Tapi nek ceramah ya tetap menang aku. Nek aku wis ceramah selawatan pisan pasarane beda-beda kok. Ana wilayahe dhewe-dhewe. Makane aku teko Habib ceramah aku ya rada tersinggung. Wilayahku diserobot. Aku emoh nyerobot wilayahe dekne kok. Mboten kula kalih Yekjen iki wis kenal Malaysia kali abai, masya Allah, hormat, takzim. Okay, pun ngeten. Saking pentingnya ibadah berdasarkan cinta. Nabi Musa niku nate ditegur kali Gusti Allah. Diceritane napa tak tinggal mulai. Okay, kalau tambah 5 menit, okay. Hah? Ya, ya gak apa-apa tambah, tapi nek rumangsa ora melu urun mbok ora usah cerewet. Kaya ngono, nyumbang 5000 bengak-bengok. Ketika Nabi Musa diperintah Allah untuk khulwat ke Bukit Turi Saina, bahasa umumnya Tur Sina. Diperintah khulwat dan berikut 40 hari 40 malam. Dalam perjalanan badhe berangkat niku, Bu. Halo. Katanya minta terus kok enggak diperhatiin sih. Tadi udah bagus ibu-ibu banyak yang konsentrasi mendengar kata-kata aku. Belakangan pada terpesona memandang wajah aku. Ngapunten. Dalam perjalanan, kowe ora usah iri kowe. Kowe pengen iri nyoh mikir nang cekelen nang ceramah kowe. Enggak dihantemi sandal karo wong. Mbok pikir wong ceramah ngene iki gampang apa? Ngene iki ora gampang, mulane aja kaget nek larang. Angel ngene iki. Ngomong nang ngarepe jamaah ribuan ngene iki ora gampang, nek gak duwe mental wis nguyuh-nguyuh ngono kok. Njajal kowe nang nyekel mic ceramah lagi 5 menit wis ngene-ngene tanganmu. Ngene iki ora gampang ya, kudu cocok sembodo. Imbang. Dalam perjalanan di tengah satu gurun pasir, Nabi Musa itu ketemu sama seorang penggembala, tukang angon wedhus ya kaya rupamu ngono kuwi modele. Kuwi sing tersinggung minggato. Aku udah sering ngomong toh, aku ngaji di mana-mana termasuk nang Pati iki. Ngaji karo Anwar Zahid gak oleh loro ati, gak oleh tersinggung. Timbang loro ati tersinggung minggato. Karena saya udah terkenal bahasa saya kasar. Jujur, saya bukan turunan bangsa halus. Jadi yo kasar seperti ini. Soalnya aku ora turunannya bangsa halus. Jadi bahasaku kasar. Saya punya prinsip kasar gak masalah, yang penting laris. Nanti bang halus ora payu, ayo. Ceramai halus yang teko mek wong pitu. Sing limo ngantuk, sing loro turu. Kasar ya ora kabeh elek. Halus ora kabeh apik. Ono halus tapi nyilakake. Lumut ya halus to. Ayo liwatono ya kejelungup kowe. Njungkel perkara halus kuwi. Parut ya kasar to, tapi dibutuhke karo ibu-ibu nggih mboten. Arep masak ora ana parut bingung ra iso nggih santen kowe. Kuwi kasar-kasare parut ora ndadekke merucut marah ndadekke lulut to. Apa maneh kasar-kasare janggut? Nggak ora ndadekke merengut malah ndadekke ngrakut. Kowe urung kasar-kasare kancut kowe. Malah nekake manuk kutut tok ya. Ketemu sama penggembala iki Nabi Musa lah. Penggembala ini berdoa yang menurut syariat doanya itu salah. Donga yo ngene. Wong angon mau. Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamatnya di mana ya Allah? Kalau aku tahu aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan. Tempat tidurmu akan aku rapikan. Selimutmu akan aku cuci dan rambutmu akan aku sisir. Aku akan menyiapkan minuman untukmu. Nabi Musa mendengar orang yang berdoa salah kayak gini, marah Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau melihat syariat dilanggar, ngamuk. Joko wong biasa. Nabi Harun nae lo, dipasrahi. Mas, aku arep kholwat petang puluh dino ya, ditimbali Gusti Allah. Pasrah umat tak titip ke, aja sampai ono sing murtad. Bareng Nabi Musa kundur lah, kok umatnya akeh sing murtad to? Langsung Nabi Harun dicandak jenggote, cek. Aku arep praktek nang mbahe rawani. Langsung dicandak jenggote, cek ngono mbah. Dioyok-oyok. Apa perlu dipraktek ke? Ngono. Wae sampean ae. Oh, jenggotmu mok 12. Dadi dicandak jenggote cek yo koyok dipasrahi umat 40 dino wae kok akeh sing murtad. Nabi Musa seperti itu. Makanya jangan heran ya. Ada ulama atau kiai itu yang keras memang. Begitu ada syariat dilanggar, Allahu Akbar. Ojo kaget, takbir. Allahu Akbar. Ojo kaget, marisi Nabi Musa. Ya kudu ana sing marisi Nabi Musa. Ini kabeh model kaya Nabi Ayub ngono. Sabar. Sabar. Antek loro-loronen pisan. Nek kabeh kiai terus ngrik-ngriken ngono kuwi. Tapi ya aja mbok lokke lek ana kiai kok dilu-dilu nyontekno. Kuwi marisi Nabi Ayub kuwi. Njak melekan jam 11 wis mengi. Ambekane iso ngik-ngik. Ngono kuwi ya aja mbolono berarti rapatek kiai. Ya tetep kiai marisi Nabi Ayub kok. Ngono, ya ana sing marisi Nabi Sulaiman kaya aku bareng ngene iki. Amin ngono lho. Kok ya Nabi Musa langsung marah karena ada iki wong ngangon ile ndonga salah. langsung digetak karo Nabi Musa. Kang, ndonga aja sembarangan. Mbok anggap Gusti Allah kuwi apa? Ngerti ya, aku iki Musa utusane Allah. Kowe ndonga ngawur ngono kuwi, mbok anggap Nabi Musa mbok anggap Gusti Allah kuwi apa? Ndongamu sembarangan. Nah, karena dibentak gitu sama Nabi Musa, ini penggembala takut. Lari terbirit-birit dia. Ketakutan diketak sama Nabi Musa, dimarahi sama Nabi Musa. Lari terbirit-birit ketakutan. Sebenarnya mau dikejar sama Nabi Musa, tapi karena Nabi Musa ada tugas untuk khulwat ke Bukit Tur Sina, akhirnya ya tidak sida. Tidak. Ora sida kuwi lho. Tidak jadi. Kok tidak jadi? Nek ora dadi bahasa Indonesiane tidak jadi. Lah nek ora sida bahasa Indonesiane tidak jadi. Lah kok padha to? Tidak sida. Iku tak pikir wisan ngene iki. Kowe bantah ae. Wes ringkese berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Tur Sina itu khulwat selama 40 hari 40 malam. Selesai mau pulang diingatkan sama Allah, Musa dalem ya Allah. Ini Nabi Musa niku nabi sing langsung dingendikani karo Gusti Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dicak omong-omongan karo Gusti Allah langsung. Dadi Nabi Musa iki nabi sing dicekeli nomor HP-ne Gusti Allah. Kowe iki meneng aku iki. Musa, dalem ya Allah. Kowe eling apa ora? Arep mangkat rene kae ketemu karo wong angon nang gone gurun pasir. Wonge ndonga sing menurutmu dongane keliru. Terus wonge mbok bentak kamu marah-marah, orangnya lari ketakutan. Nggih, ya Allah kula eling. Ketahuilah Musa, dia adalah satu dari wali-waliku. Orang itu kekasihku, dia adalah waliku. Sekarang kamu aku tugasi, cari dia sampai ketemu, sampaikan pesanku untuknya bahwa dia adalah kekasihku. Nabi Musa yo kaget setengah gak percaya. Gusti Allah gak masuk akal. Masuk wong donga salah koyo ngono kok wali, wali model opo? Yo kira-kira lho ya, aku yo gak roh kata hatinya Nabi Musa, yo kira-kira. Mbah wong jenenge kira-kira kok. Tapi sing dawuh Gusti Allah yang mesti hak itu siap ya Allah. Nabi Musa wangsul lewat jalan sama dengan jalan yang dilewati waktu berangkat dengan tujuan kepanggih kalih wong ngangon meneh mau. Estu Bapak Ibu, di tempat yang sama waktu berangkat ketemu sama penggembala tadi, Nabi Musa ketemu wong kuwi maneh. Ketemu meneh. Yo ndonga ngono meneh, dongane yo persis nang dibolan baleni. Dapak sikape tambah gregetno, ambek lungguh metengkrang. Kaya senjarak-jarako, lungguh metengkrang ambek ndonga. Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamatnya mana? Kalau aku tahu aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan. Tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, aku akan menyediakan minuman untukmu dan aku akan menyisir rambutmu. Ngono terus. Nabi Musa gak wani bentak, gak wani marah-marah. Wis berarti dawuhi Gusti Allah kok ben to kaya wong adol aromanis kok kaya dek-dek-dek-dek ben. Ana wong tuku kok ya. Lho, sing tuku mlewayu kali. Lah piye wong diunekke terus aku ora digatekke. Malah dong ngingeti wajan. Lah kowe bareng ngingeti wajan terus ngingeti raiku. Berarti mbok bandingke ngono to. Matur suwun. Halo. Halo. Enggak dimarahi sama Nabi Musa, mau bar oleh dawuh teko Gusti Allah, dideketi Nabi Musa mau dhem tok. Begitu noleh tiang niki ngertos Nabi Musa, ketakutan melayu meleh. Melayu, kok wong iki neh melayu. Dibengok karo Nabi Musa, Mas Bro. Yang gampang no pemahaman. Soalnya sing diomongi kan wong sing ra patek cerdas. Gampang no pemahaman. Mas Bro, aja melayu. Mo, paling aku arep mbok amokne ya. Aku mau kamu marahi lagi. Aku mau kamu bentak-bentak lagi. Enggak, gak percaya. Kowe ngamuk ana melayu. Mandeko Mas Bro. Mo. Mandek mo. Melayu terus. Terus Nabi Musa teriak, "Mas, aku diperintah karo Gusti Allah nyampe no pesene Gusti Allah yang sampean." Begitu mendengar kata Allah disebut, Iki wong ngangon sing mlayu bauan terlangsung mandeg gret. Krungu Allah lho mandeg gret. Ini bukti memang kalau orang itu cinta mendengar disebut nama yang dicintai mesti dampaknya luar biasa. Ana bocah nom-nom ngene iki ya misale ya. Cinta karo cawe do ayu padahal sing wedok ya ora gadek ambe dheke. Wong seragame urung lunas. Napa maneh kok nukokno cawe wedok mau. Niki begitu jenenge bocah wedok sing dicintai kok disebut mesti ndrodhok atine. Bocah ngene-ngene iki lho. Kok krungu disebut jenenge bocah ya roh bocah. Wong sandale jejer lho senenge ra karuan pisan. Lho wong niku nek wis cinta karo Gusti Allah mendengar disebut nama Allah mesti gemetar. Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum mesti. Sayyidina Ali niku nggih nek kepireng Allahu akbar Allahu akbar. What apa? Wajahnya merah seperti ketakutan gitu. Para sahabat bertanya, murid-muridnya juga bertanya, kenapa wahai Sayyidina Ali wajahmu merah membara seperti itu, seperti orang ketakutan. Betapa aku tidak takut, aku dipanggil sama Allah untuk menghadap. Nek wis krungu ngono kuwi lho. Allahu akbar. Allahu akbar. Harusnya kan seperti itu toh. Ora kok modele. Allahu akbar. Allahu akbar. Adzan subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah sing arep nyang iki lho do wegah. Lah nek aku ane yakin ya ora ngenyek ya mbok masjid desa kene iki nek wayah subuh akeh cagake timbang wonge. Ya karena salah konsep. Adzan subuh iki aja negara seje luwe parah. Azan subuhnya ada kalimat khusus kok dibanding azan-azan yang lain. As-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Nah, mula sing bener iki le. Azan iki kalau mengumandangkan kaya ning jazirah Arab kono, as-shalah salate dawa, an-naum naume ndek. Dadi salate suwe turune sedelok. Ana ini azan ngono to. As-shalatu khairum minan naum. Iki nek tanggo selawatan, Habib loro bablas kabeh. Lewat tok. Afwan Beb, iki kanggo menghibur wong kere-kere. Ya kapan mereka bisa tersenyum kalau enggak saat-saat seperti ini. Ngono lho. Ya untuk menghibur diri barang. Padahal nek didu tenanan aku mek Habib ya menang. Menang Habibe ngono lho. Nesu ya ben mudun ngono ayo bingung. Habib ya enggak oleh nesuan wong Kanjeng Nabi ku sabare ra karuan apa maneh duriae. Diantemi watue meneng ae kok. Iki malah diantemi gedang goreng, diantemi diantem urang, diantem lele. Yo sabar. Nah itu artinya kan as-shalatu khairum minan naum. Gila diartikan lah. Salatku luwe hape tinimbang turu. Salate dawa turune ndek. Lah wong kene salah konsep. Nek adane salate ndek, naume dawa. Salate sati turune akeh, salate diluk turune suwe. Wong kene nek adzan subuh medhele as-shalatu khairum minan naum. ngetekke kan salat kuwe luwih apik tinimbang turu. Mulane aja kaget sing krungu do kelon meneh. Oh salah konsep. Nah. Ya kurangen yo ngundang meneh. Dia mendengar Nabi Musa bilang, "Aku diperintah Allah untuk menyampaikan salam Allah kepadamu." Gek. Mandek. Didekati sama Nabi Musa. Ada salam dari Allah untuk sampean. Sampean adalah wali Allah, kekasih Allah. Aku minta maaf kemarin aku membentak-bentak dan memarahimu. Apa jawab penggembala tadi? Halo. Nabi Musa nyampe ke salame Gusti Allah, lek piyambak iku waline Allah. Dia berjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta." Tak baleni, tak baleni. Engko tolong ditulis di status Facebook masing-masing. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. I love you. Saya kono rasa kene. Nasa kene I blenek you. Artinya gini ya, apa artinya ucapan di bibir kalau tidak sesuai dengan kata hati? Lain di bibir, lain di munafik. Manis di bibir, pahit di apa artinya lesan yang fasih tapi hatinya tidak fasih? Disindir oleh Gusti Allah, yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Dalam ayat lain, yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lisannya tapi tidak sesuai dengan kata hatinya. Bukan berarti saya bermaksud tuh berarti maca Quran ora perlu fasih. Aku ora ngomong ngono. Nek urusan Quran beda, harus pakai tajwid, makharijul hurufnya harus tepat. Enggak oleh sembarangan, enggak oleh ngawur. Ini artinya gini loh. Woi. Woi. Urusan karo Gusti Allah niku ati. Apa artinya itu? Lambene fasih pol tapi atine ra fasih blas ora nyambung. Salat nek takbiratul ihram medeni wong. Allahu akbar. Medeni wong. Lah wong takbiratul ihram kok Allahu akbar. Tapi lho terus baik kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukrata wa asyina panen ora dadi ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha wong duwe gawe sak pirang-pirang. Allahu akbar. Orang ngira iso nglunasi utang ngene cara. Allahu liman hamida bojone Kang Dio manak pisan. Hei ora imbang karo nek Allahu akbar. Makane nggih, pangapunten, pangapunten, pangapunten. Kula niku nek ngaji ten kene kampung-kampung ten desa-desa terus wonten kiai sepuh, kiai desa ndonga. Kula lek amin niku tak khusuk-khusukno saestu ya Allah amin istijib lana ya Rabb istijib doane ya Rabb amin ya Allah amin. Kula yakin soalnya kiai desa kampung-kampung sing sepuh-sepuh najan ora fasih ning atine bersih. Niku diijabah karo Gusti Allah. Ora fasih ning atine bersih. Mandi dongane. Soale rata-rata kiai sepuh-sepuh iki kan urung iso gawe proposal. Ora tau ngrubah kwitansi. Ya ora tau ngurangi nol. Ndongae ra fase blas. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barokah tampir rezeki tobatang koblal maut rokematan ngindal maut makepirotan bergedal maut hawin ngalai nafi sakarotil maut wile ngonon dahi aku ne amin ya Allah amin amin amin ini ustad-ustad anyaran nih ya ustad-ustad anyaran fawase-fase tapi aku rontok wegah kon amin soalnya wis do pinter-pinter gawe proposal wani ngerubah kwitansi kulino ngurangin nol nolnya asalnya 10 karek pitu endongane fasih Allah Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain wa barakatan fil rizqi elah muni kopi nganti intil-intile ucul rizqi kelotak lesane Habib lo kalah fasih sian rizqi aku rontok wegah kon ngamin ini gak karepku tuh eh aku tunggu ya gak usah diempet beb bikin sakit perut brol no Allahumma sholli ala Muhammad saya karo habaib hormat bahasa ngeten iki bahasa akrab sama beliau kersane kula dieling-eling terus didongake. Nah, aku arep-arep dongane habaib dongamu ra patek. Tapi dongane jamaah ya bareng-bareng wong urip dikon donga di nongo tulung ti. Ora ngoten to nggih. Nah, mulane wis niki wis jam 11:30 lebih. Tukan wis kadung penakan terus mau wis. Biasa wong wedok ngono kuwi. Kadung penaan mah wis terus terus engko nono ngisor karek terus terus non dhuwur ya dengkleh yo ngadeg terus ini yo kaku ah gitu wis moh ya kurang ya disambung kapan-kapan meleh nyun pangapunten Kang Agung apa apa tambah sak jam emel aku ngutak ceritani kok iya nyun pangapunten Kang Agung kathah lepate kathah khilafe kula niki sakjane tesih sayah banget bu jadwale temriki niki jadwal dadak kula mboten patek ngerti ceritane jadwal temriki kula ngapunten tahadusan bin ni'mah nembe kondur saking tindak haji tanggal 16 terus tanggal 18 niku wis mulai ngaji dadi istirahate mek rong dina ora istirahat nemuni tamu tanggal 18 sampai 25 niku kula keliling Makassar, Samarinda, Balikpapan, Palembang, Jakarta. Dugi wau dalu sakniki wis tok kene. Aku yang paling kasihan tuh istri aku. Wong gitu sampeyan. Ngeten iki benjing wis terus jadwal terus estafet sampai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 6 ke Korea. Mohon doa. Antem pisan wah apa ngarit wah apa jare ngarit yang kono anggite kok Novembernya ke Hong Kong terus ngeten niki yo pancene ditugasi Gusti Allah ngeten niki wis tak lakoni nyun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.